بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailish Shahabah, bab yang ke-6, di antara keutamaan Talhah dan Zubair radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua adalah dua orang dari 10 yang dijanjikan atau dijamin surga oleh Nabi SAW. Mereka berdua adalah termasuk as-sabiqina al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk ke agama Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti kebanyakan dari peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan mereka juga termasuk yang nanti akan kita ketahui juga, yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, Talha dan Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadis yang kemarin terakhir kita baca 6192 halaman 241. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ismail bin Khalil wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an ibn Mushir qala Ismail akhbarana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah an abihi عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Hisham bin Urwah ibn Zubair, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari ayahnya Abdullah bin Zubair. Dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari abangnya Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in, dari generasi tabi'in. Sementara abangnya Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, sahabat kecil radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kuntu ana wa Umar bin Abi Salamah, saya dan Umar bin Abi Salamah, yaumal khandaq, pada perang khandaq, ma'an niswah, dikumpulkan bersama wanita-wanita, termasuk yang terutama istri-istri Nabi di sini, di Utmi Hassan, di benteng Hassan, dikumpulkan mereka di sana. Kemudian Abdullah bin Zubair bercerita, fakana yutaqti'u li marratan fa'andhur. Umar bin Abi Salamah, dia menunduk, kemudian saya melihat. Maksudnya adalah menunduk, naik di atas punggungnya agar Abdullah bin Zubair bisa tinggi, ya, untuk bisa melihat di atas tembok benteng itu. Jadi yang pertama kali Umar bin Abi Salamah nunduk, kemudian Abdullah bin Zubair naik di atas pundaknya, kemudian berdiri dia sehingga sampai ke batas tembok benteng tersebut agar dia bisa melihat keluar. Ya. Kemudian wa utati'u lahu marratan fayanzur. Dan saya setelah giliran saya tiba, selesai, saya pula, kata Abdullah bin Zubair, menunduk, kemudian dia naik di atas pundak saya dan dia melihat keluar. Ya, dia melihat keluar. Ini pekerjaan dua anak-anak ini. Karena Abdullah bin Zubair ketika itu masih belum lengkap 4 tahun usianya. Abdullah bin Zubair lahir awal hijrah, sementara perang Khandaq pada tahun keempat. Ya, pada tahun keempat hijriah. Jadi belum genap. Ya, 4 tahun usianya Abdullah bin Zubair ketika itu, dan sama Umar bin Abi Salamah seusia dengan dia. Jadi mereka ingin melihat apa yang terjadi di luar, melihat pasukan kaum muslimin. Maka mereka melakukan cara tadi. Karena mereka tidak mampu melihat ke atas karena temboknya tinggi. Lalu dengan cara tadi, salah satu dari mereka menunduk, kemudian naik di atas pundaknya. Yang satu lagi kemudian marulah melihat keluar. Begitu juga, dan mereka bergantian. Mereka bergantian. Ini perbuatan Abdullah bin Zubair dengan Umar bin Abi Salamah. Kemudian Abdullah bercerita, "Fakuntu a'rifu abi. Fakuntu a'rifu abi idza marra 'ala farasihi fi silah ila bani Quraidah." Nah, ketika Abdullah bin Zubair dapat giliran untuk melihat, maka dia melihat ayahnya. Dan saya mengenal ayah saya. Ya. Maksudnya Zubair bin Awam, apabila atau ketika dia lewat di atas kudanya membawa senjata menuju Bani Quraidah. Ya, jadi selesai perang Khandaq dan baru saja mereka tiba di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan mereka untuk berangkat menuju perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Ya, karena peperangan Yahudi Bani Quraidah ini persis setelah perang Khandaq. Kenapa terjadi peperangan ini? Karena Bani Quraidah ini berkhianat. Mereka ikut bersekutu dengan pasukan musyrik Mekah untuk menghancurkan Madinah. Walaupun tidak dalam satu pasukan, tapi mereka dari arah belakang, dari perkampungan mereka. Maka Nabi SAW selesai perang Khandaq, dan mereka sudah sampai di rumah masing-masing, lalu mengumumkan pengumuman yang baru. Kata Nabi SAW, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa wahuwa fi Bani Quraidah." Tidaklah salah seorang dari kalian yang salat asar kecuali dia sudah berada di Bani Quraidah. Ya, sudah berada di Bani Quraidah. Maka mereka pun bersegera. Nah, saat itulah Abdullah bin Zubair melihat ayahnya Zubair bin Awam di atas kuda dengan senjata menuju Bani Quraidah. Ya, ini yang diceritakan oleh Abdullah. Qal fa dzakartu dzalika li abi. Selesai perang Bani Quraidah, maka Abdullah, karena ayahnya tidak sadar bahwa dia dilihat oleh anaknya. Nah, selesai perang, Abdullah bin Zubair bercerita tentang apa yang dilihatnya kepada ayahnya Zubair bin Awam. Fa dzakartu dzalika li abi faqal. Lalu Az-Zubair bin Awam berkata, "Wara'aitani ya bunai?" Engkau lihat saya wahai anakku. Dia tidak mengira anaknya melihat. Karena tembok itu tinggi dan dia tidak menyangka mereka melakukan cara yang tadi. Makanya dia bertanya, "Wara'aitani ya bunai? Engkau melihat saya anakku?" Qultu na'am. Kata Abdullah, "Ya." Qal, "Ama wallah. Laqad jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma'id abawai." Kata Az-Zubair menambahkan cerita untuk anaknya tadi, "Ketahuilah demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah menggabungkan untuk saya pada hari itu, pada perang Khandaq, untuk saya kedua orang tuanya." Ya. "Fa Faqal, dia mengatakan, fidaka atau fadaka abi wa ummi. Fadaka abi wa ummi. Tebusanmu wahai Zubair, ayah dan ibuku. Dan Abu Zubair merasa dan benar-benar bangga dengan ucapan Nabi tersebut. Karena memang jarang Nabi SAW berikan tebusan-tebusan dengan kedua orang tuanya. Makanya ketika dia berikan pada seseorang, ini sebuah keutamaan. Kita sudah melalui keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan para ulama memahami itu sebagai keutamaan, sehingga Al-Bukhari, Imam Muslim di sini membawakan hadis itu sebagai keutamaan Sa'ad, di mana Allah Nabi SAW menggabungkan untuk menjadikan ibu dan orang tua, ayah dan ibunya sebagai tebusan untuk Sa'ad. Di sini Zubair bin Awwab, dan Zubair menceritakan itu karena dia merasa bangga, dan itu memang keutamaan bagi beliau radhiyallahu ta'ala. Hadis ini menjelaskan keutamaan Zubair, ya, di mana Nabi menggabungkan dalam memberikan tebusan ayah dan ibunya untuk Zubair bin Awwam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa karena dalam ilmu hadis persyaratan diterimanya hadis sebenarnya sangat ketat, sangat ketat. Jadi dalam pembahasan ilmu hadis itu ada bolehnya diterima riwayat seseorang yang dia dapatkan riwayat tersebut ketika usianya masih kecil, tetapi dia sampaikan riwayat tersebut setelah baligh. Ya. Dia mendapatkannya sebelum baligh usia 4 tahun, ada usia 5 tahun, ada usia di atas itu lagi, tetapi belum baligh. Dia mendapatkan riwayat itu sebelum baligh, tetapi dia sampaikan setelah baligh, diterima. Ya, diterima. Ini ketentuannya dalam penerimaan riwayat. Kemudian sama halnya dengan orang yang menerima riwayat sewaktu masih non-muslim. Ya, sewaktu masih kafir, kemudian dia menyampaikannya setelah menjadi muslim. Diterima. Ya, diterima. Seperti tentang Nabi SAW membaca pada salat maghrib surat At-Tur. Ya. Ini hadis Thumamah ibnu Utsal, ya, yang dia dibelenggu, ditawan di masjid. Nah, dia mendengar itu, dan itu penyebabnya dia masuk Islam. Dia mendengar bacaan dalam surat At-Tur itu, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Dia mengatakan saat itu seakan-akan terbang jiwa saya saking bahagianya. Ya. Lalu dia ceritakan setelah masuk Islam bahwa Nabi SAW membaca pada salat maghrib surat At-Tur. Dan ini dalam Sahih Bukhari. Diterima riwayatnya, riwayat tersebut, walaupun dia mendapatkannya saat kafir, tetapi ketika dia menunaikannya, menyampaikannya setelah menjadi muslim. Sama dengan ini, dia mendapatkan sebelum baligh, tetapi ketika dia sampaikan dia sudah baligh, maka diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah keutamaan Zubair, kemudian bolehnya diterimanya riwayat seorang anak, riwayat yang dia dapatkan sebelum baligh, tetapi dia menyampaikan setelah baligh. Kemudian di situ ada bantahan juga, karena dalam persyaratan ini mereka memberikan, ada sebagian ulama yang membataskan yang riwayat yang mereka dapatkan sebelum atau setelah berumur 5 tahun. Kalau di bawah itu mereka tidak menerimanya. Ternyata ini Abdullah bin Zubair ketika itu usianya belum 5 tahun. Dan riwayat ini sangat dimasukkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya. Menunjukkan bahwa tidak, batasannya tidak mutlak 5 tahun. Walaupun mungkin lebih 5 tahun lebih aman, tetapi ternyata sebelumnya juga ada yang menerima, seperti kasus ini bahwa Nabi menggabungkan untuk Zubair tebusan dengan menggabungkan antara ayah dan ibunya. Dan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair setelah balik, sementara dia mendapatkannya sebelum balik, bahkan berusia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Ini hadis 6192 ya, sangat jelas menunjukkan keutamaan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ya. Kita lanjutkan 6193. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Abdullah bin Az-Zubair قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث بن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام an abihi an ibn Zubair ya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ceritanya hampir sama. Abdullah bin Zubair menceritakan dia bersama Umar bin Abi Salama dikumpulkan bersama wanita-wanita di salah satu benteng di Madinah, yaitu benteng Hassan, dan wanita-wanita ini mereka adalah istri-istri Nabi. Nah, kemudian ceritanya sama dengan yang tadi. Ya, cuma kisah dia menunduk. Umar bin Salama menunduk, kemudian dia naik ke atas punggungnya dan dia menunduk, kemudian Umar bin Abdul Salama naik ke atas punggungnya. Ini ditambahkan oleh perawi mudraj. Ya, ada istilah dalam ilmu hadis itu namanya mudraj. Dia bukan termasuk isi hadis, tetapi dia dimasukkan untuk menjelaskan apa yang ada dalam hadis. Ya, untuk menjelaskan apa yang ada dalam hadis. Ya, ini termasuk tambahan-tambahan ini penyebab atau jenis-jenis hadis lemah. Ya. Karena sulit kalau kita tidak terlalu meneliti, sulit untuk membedakan mana yang hadis dan mana yang mudraj. Ya, mana yang dimasukkan, dan ini seringkali terjadi menjelaskan tentang makna hadis. Seperti sekarang ini, yakni niswatan nabi. Ya. Dikumpulkan bersama wanita-wanita, maksudnya adalah istri-istri nabi. Nah, kata-kata maksudnya adalah istri nabi bukan termasuk cerita Abdullah bin Zubair. Dia ditambahkan untuk menambahkan kejelasan hadis. Biasanya juga untuk menjelaskan nama tempat, menjelaskan si fulan. Ini biasanya tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah. Ya, untuk membedakannya ini tentu harus diteliti lafaz hadis ini dari sekian banyak jalur. Ya, untuk mengetahui bahwa ini mudhar atau tidak. Dikumpulkan sekian banyak riwayat yang sama dengan jalur-jalur yang berbeda. Untuk bisa dipastikan ini tambahan, ini tidak. Ya, bukan hanya satu dengan membaca satu matan saja, tapi harus dikumpulkan sekian banyaknya. Jadi hadis yang sekarang ini adalah hadis yang sama tentang cerita Abdullah bin Zubair tadi. Dan setelah itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya. 6194. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammad. Nah, ini kata-kata yakni ini juga. Ini perkataan orang yang disebutkan di sana, tetapi tambahan dari orang setelahnya. Yakni itu maksud beliau. Itu maksud artinya. Yakni maksud beliau adalah Ibnu Muhammadin. An Suhailin an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana ala Hira. Ya. Kata Abdul Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah berada di atas Hira. Hira yang kita ketahui, ya, gunung yang ada di atasnya gua Hira. Ya. Ini setelah kenabian. Ya. Dan dia tidak di dalam guanya, di atasnya. Ya, karena dia gunung, di atasnya juga dia lubang, kemudian atasnya ada gunung. Di atas itulah dia berada, di atas gunung itu. Dia bersama Huwa wa Abu Bakrin. bersama Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair. Berapa orang? Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 5 + 2. 7 orang. Ya. Ada hadis lain dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW berada di atas gunung Uhud. Ini berbeda, ini di atas Gua Hira. Ya. Nabi SAW berada di atas gunung Uhud, itu yang lain. Dan mereka bertiga, berempat ya. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Berempat. Yang di sini mereka bertujuh. Ya, mereka bertujuh. Ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ya. Fataharrakatis sakhratu. Maka batu yang mereka ada di atasnya bergetar. Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ihda, tenanglah. Ya. Kalau di sana, uskun, ya, usbud Uhud. Dalam riwayat yang tentang mereka berada di atas gunung Uhud, Nabi mengatakan kepada Uhud, usbud Uhudud. Ya. Tenanglah, wahai Uhud. Kalau di sini, ihda, tenanglah. Fama alaika, tidaklah yang di atasmu, illa, kecuali nabiyun, seorang nabi, au siddiqun, atau yang jujur, yang membenarkan, au syahid, atau yang mati syahid. Ya. Yang mati syahid. Yang sebenarnya selain dari nabi, selain Abu Bakar, semuanya syahid. Ya. Selain nabi, dan selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, maka yang sisanya meninggal dalam keadaan syahid. Yang 3, Umar, Uthman, dan Ali, jelas kesyahidannya karena terbunuh. Ya, dibunuh secara zalim. Umar di syahidul mihrab, di mihrab dibunuh saat mengimami salat. Uthman dibunuh ketika membaca Al-Quran di rumahnya, dilakukan oleh para pemberontak. Sementara Ali dibunuh oleh pemberontak juga. Ya. Abdurrahman bin Muljim, ya, ketika dia membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh. Ketiga-tiganya ini jelas ya. Sementara Talha dan Zubair yang awalnya bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum keluar untuk ikut berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Jamal. Ya, dalam peperangan Jamal. Dan akhirnya mereka berdua ini sebelum Aisyah sadar bahwa mereka sudah melakukan kekeliruan, kemudian kembali, ya, kembali dan mengumumkan bahwa mereka tidak jadi ikut, dan mereka meletakkan senjata. Kemudian ternyata banyak orang-orang yang benci dengan tindakan mereka tersebut. Maka ada orang yang sengaja membuntutinya dan mereka membunuh, dan dengan tempat yang terpisah berbeda. Talha di tempat yang lain. Sementara Zubair juga terbunuh dan dibunuh secara zalim. Sebagaimana 3 sebelumnya juga terbunuh secara zalim radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang ada di atas, tidaklah yang berada di atasmu ini kecuali nabi dan siddiq dan orang yang mati syahid. Yang sisanya mati syahid. Umar mati syahid, Uthman mati syahid, Ali mati syahid, dan 2 orang tadi juga mati syahid. Ya. Ini menunjukkan keutamaan mereka semua. Keutamaan mereka semua. Dan keutamaan yang luar biasa ketika Nabi SAW mengatakan mereka mati syahid. Dan ada satu pelajaran yang penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi bahwa bolehnya memuji seseorang di hadapannya. Tetapi bila mana aman dari fitnah. Bahwa dia tidak terpedaya dengan pujian tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, sesungguhnya di atasmu sekarang ini adalah Nabi, Siddiq dan syahid. Jadi Nabi SAW mengatakan untuk Abu Bakar Siddiq, ya, pujian. Dan Nabi mengatakan untuk mereka yang berlima syahid. Ya, untuk pujian untuk mereka semua, tetapi ternyata memang Nabi mengetahui siapa mereka. Dan mereka sama sekali tidak berubah. Sebagaimana yang telah kita tegaskan ketika ada jaminan surga untuk mereka, sementara mereka masih hidup. Mereka masih hidup dan mereka tidak berubah sama sekali. Menunjukkan mereka tidak terpedaya dengan atau tidak terfitnah dengan pujian. Walaupun mereka yakin pujian itu benar. Tapi mereka tidak menganggap itu sebagai nilai sehingga mereka setelah mendapatkan jaminan surga itu tidak terlalu bersemangat lagi beribadah, sudahlah, sudah dapat jaminan, tidak perlu beribadah lagi. Sementara ternyata tidak. Abu Bakar, orang yang semakin beribadah, banyak beribadah, begitu juga Umar, begitu juga Utsman dan Ali, dan orang-orang, dan dua orang yang setelah mereka, At-Talha dan Az-Zubair bin Awwam. Ya. Ini hadis tentang keutamaan Zubair, begitu juga Talha, karena babnya bunyinya apa? Keutamaan Talha dan Zubair. Imam Nawawi menggabungkan mereka karena memang hadisnya lebih banyak bergabung ya. Walaupun ya hadis yang pertama ini untuk Talha, ya, untuk Talha dan Sa'ad. Kemudian hadis yang kedua ini keutamaan Zubair sendiri. Kemudian hadis 6192 yang tadi itu untuk Zubair. Nah, sementara yang sekarang ini adalah digabungkan antara Talha dan Zubair. Ya, bahwa kedua-duanya mati syahid. Walaupun hukum di dunianya tidak sama. Mereka ini dengan menamakan syahid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha dan Zubair ini dihukumkan sebagai syahid walaupun bukan untuk syahid dunia. Karena kalau syahid dunia tidak dikafani dengan kain kafan, ya. Mereka dikuburkan dengan pakaian mereka sendiri. Ini syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan, seperti itu. Sementara mereka ini syahidul akhirah, nilai syahid mereka itu mereka dapatkan di akhirat, walaupun di dunia mengurusi mereka sama dengan mengurus jenazah-jenazah yang lain, ya, tidak ada bedanya. Jadi ungkapan syahid di sini maksudnya syahidul akhirah. Mereka mendapat pahala syahid karena dibunuh secara zalim. Ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah. Nabi bercerita. Atau yang lain bercerita. Dan ini Abu Hurairah itu, kita sudah tahu bahwa Abu Hurairah yang paling banyak radhiyallahu taala anhu, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan hadis dia meriwayatkannya, dan dia secara mutlak orang yang pertama yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa beliau masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. 7 sampai meninggal dunia berapa? Tersisa 5 tahun kurang lebih. Nabi 7 sampai 11, 4 tahun lah. Atau 3 tahun lebih dia dalam keadaan masuk Islam. Akhir dari kehidupan Nabi. Kita yakin bahwa beliau tidak akan mungkin bisa banyak meriwayatkan hadis Nabi. Karena masa 3 tahun lebih itu tidak cukup lama untuk mendapatkan hadis. Ya. Walaupun memang dia lebih banyak berada bersama Nabi. Karena dia tidak punya tanggungan. Dia ashabus suffah. Terus belajar dengan Nabi, terus dekat dengan Nabi. Ini juga membuat dia banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian sisa-sisanya, yang lain-lainnya dia dapatkan dari para sahabat. Dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dari yang lain-lainnya. Dia dapatkan cerita itu, dan nanti ketika dia meriwayatkan, dia tidak menyebutkan mereka. Ya, dia menyebutkan nama mereka. Ya, dan ini biasa dalam ilmu hadis, tidak mengapa. Karena tidak diketahui sekalipun sahabat yang perantara itu tidak berpengaruh kepada hadis, karena sahabat itu adil. Agamanya dibenar, baik, dibenarkan oleh Allah, dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu diragukan. Bisa jadi cerita ini dia dapatkan dari sahabat atau langsung dari Nabi. Nabi yang bercerita atau sahabat, salah satu dari 6 orang ini bercerita. Abu Bakar misalnya yang bercerita atau yang lain-lainnya. Jadi walaupun beliau tidak ikut bersama, ya, tetapi beliau mendapatkan cerita ini dari salah satu dari 7 orang yang tadi diceritakan dalam hadis. Bisa jadi Nabi, bisa jadi 6 orang sahabat yang bersama Nabi ketika itu, wallahu a'lam. Selanjutnya, ya, tentang syahidnya mereka, kita sudah tahu bagaimana syahidnya Umar, ya. Bagaimana syahidnya Utsman dan juga Ali. Ya. Umar di mihrab, Utsman dibunuh di rumahnya oleh pemberontak, kemudian Ali ketika di dalam peperangan Siffin, ketika dia bangun pagi membangunkan pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Sementara Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, dua orang yang lainnya itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bagaimana mereka terbunuh. Sebelum kita lupa, ya. Halaman berapa? Ada yang sudah dapat? Halaman 246 atau sebelum itu? Setelahnya. Halaman berapa? 247. Ya. Dalam hadis ini terdapat keterangan tentang mukjizat Rasulullah SAW, bahwa semua ini juga telah masuk faedah dalam dari hadis, yaitu mukjizat Nabi mengabarkan bahwa mereka meninggalnya begini. Yang satu Umar dengan yang lainnya itu meninggal dalam keadaan syahid, itu belum terjadi, jauh sebelum kejadiannya Nabi sudah memberitakan, dan mereka juga tidak hidup khawatir ketika disampaikan mereka syahid, terbunuh dalam keadaan zalim. Mereka melalui sisa setelah itu mereka hidup tenang saja, ya, walaupun sudah diponis syahid oleh Nabi SAW, mereka hidupnya tenang. Ini menunjukkan ketawakalan yang luar biasa pada mereka. Kalau sempat kita diponis umur sekian saja hidup sudah tidak nyaman, ya. Sementara mereka diponis oleh Nabi SAW mati syahid, mereka hidupnya luar biasa, ya. Kemudian ketika itu akan mati syahid selain Nabi SAW dan Abu Bakar, sejarah telah mencatat bahwa Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair radhiyallahu anhum meninggal dalam keadaan mati syahid. Pembunuhan tiga orang khalifah merupakan peristiwa yang masyhur, ya, yang tadi saya ceritakan dalam sejarah Islam. Zubair, ini tentang Zubair, ya, dibunuh di Wadi As-Siba yang berada di dekat Basrah di saat dia mengasingkan diri, ya, setelah awalnya ikut dengan pasukan Aisyah, ya, kemudian dia memisahkan diri, menyadari bahwa itu tindakan yang salah, kemudian mereka ia tidak lagi mengangkat senjata dan mengasingkan diri karena tidak mau berperang melawan Khalifah Ali. Ya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Talha, di mana dia menjauh dari orang-orang yang ingin menentang Khalifah Ali. Tanpa disadari ada sebuah anak panah yang mengenai tubuhnya dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Ini ya, terbunuh secara zalim radhiyallahu taala. Kita baca hadis setelahnya, 6195. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Khunais wa Ahmad ibn Yusuf al-Azdi qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Jabal Hira fataharrak فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. Ini tambahannya yang tadi tidak ada Sa'ad. Ya, di sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini sudah disebutkan hampir seluruh yang 10 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tersisa Abu Ubaidah, Amir Mujarrah, kemudian Sa'id bin Zaid. Ya. Sudah 8 orang, ya? 9. Abdurrahman bin Auf. Ya. Tersisa mereka bertiga dan jadi mereka 7 dari yang dijamin surga Al-Nabi ada di sini. Abu Bakar, Umar, ya, Uthman, Ali. Ini perlu dicatat ada di sini untuk mengingat, untuk memudahkan mengingat 10 orang tadi. Ya. Untuk memudahkan mengingat 10 orang tadi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, siapa tadi? Abu Ubaidah, Amir Mujarrah, dan Sa'id bin Zaid. Adapun yang Talha dan Zubair kita sudah tahu bagaimana meninggalnya. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dimasukkan dalam hadis ini dalam kategori syahid, ya, walaupun dia meninggal tidak syahid. Ya. Kata Nawawi, wa amma dzikru Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi syahid atau fi syuhada fi hadhihi riwayah, faqala al-qadhi inna ma summiya syahidan li'annahu mashhudun lahu bil jannah. Walaupun dia tidak matinya, tidak mati syahidnya, tetapi dinamakan syahid di sini karena dia telah dipersaksikan untuknya surga oleh Nabi SAW. Maka dimasukkan di situ, ya, dalam hadis. Mungkin saja dia memang bersama Nabi ketika itu, termasuk bersama Nabi di atas Gua Hira. Menurut penuturan Abu Hurairah di sini, tujuh yang pertama bertambah beliau satu orang, dan beliau dinamakan syahid, yaitu syahid bahwa maksudnya adalah mashhudun lahu bil jannah, dipersaksikan baginya surga, karena dia salah satu dari 10 orang yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Tersisa tadi 3, ya. Ya, ya, tiganya mudah tadi. Ya, kita catat hadis ini baik-baik, kemudian tiganya tinggal menghafal tiganya. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan Sa'id bin Zaid. Baik, berikutnya 6196. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Numair wa Abdah qala haddatsana Hisham an abihi qala qalat li Aisyata qalat li Aisyatu abawaka wallahi min alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Ya. Ini riwayat dibawakan oleh Imam Muslim dari Hisham bin Urwah bin Zubair, bahwa Abdullah bin Urwah bin Zubair mendapatkan pernyataan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kedua ayahnya abawaka, kalau satu orang abuka, ayahmu satu orang, kalau abawaka dua ayahmu. Dua ayahmu, nanti kedua ayahnya nanti akan ada jelas penjelasan di luar setelahnya. Dua ayahmu, ya, demi Allah mereka yang termasuk dalam firman Allah alladzina istajabu lillah, orang-orang yang menyambut panggilan Allah, ya, yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa oleh luka min ba'di ma asabahumul qarh. Yang ini dalam peperangan Uhud. Jadi ayat ini turun setelah perang Uhud dan Nabi SAW memanggil. Dan mereka, para sahabat, ketika itu menyambut panggilan Nabi. Dan orang-orang yang menyambut ini dipuji oleh Allah dengan ayat ini. Dan Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair bahwa kedua ayahmu termasuk dalam kandungan ayat tadi. Mereka orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Ini pujian, ya, untuk mereka. Dan itu tafsir dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tersisa sekarang, siapa dua ayahnya Urwah bin Zubair? Tentu ayahnya yang pertama jelas. Ayah kandungnya siapa? Az-Zubair bin Awwam. Ya, Abdullah, Urwah bin Zubair bin Awwam. Ya, Urwah bin Zubair bin Awwam. Dan ibunya kita lupa, istri dari Zubair bin Awwam siapa? Asma bintu Abu Bakar. Saudari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, jadi, yang pertama dari dua ayah yang dimaksud oleh Aisyah di sini adalah Az-Zubair bin Awwam, ayah kandung dari Urwah bin Zubair. Kemudian kita baca hadis yang setelahnya untuk mengetahui siapa yang kedua. 6197. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham bi hadzal isnad wa zada ta'ni Aba Bakr wa Zubair. Ta'ni Aba Bakr wa Zubair. Jadi yang kedua dari ayahnya Urwah di sini adalah kakeknya. Maksudnya kakeknya. Ayah dari ibunya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi yang dimaksud oleh Aisyah di sini adalah dari dengan ungkapan abawaka, dua ayahmu, yaitu yang pertama kakeknya Urwah, yaitu ayah dari ibunya Asma bintu Abi Bakrin. Kemudian yang kedua ayah kandungnya sendiri yaitu Zubair bin Awam. 6198 masih hadis yang sama, Imam Muslim kembali membawakannya dengan sanad yang lain. Qala haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail anil Bahi. Ya, anil Bahi. Ini nama orang ya. Al-Bahi namanya. Pertama kali Al-Bahi ini ada dalam Sahih Muslim itu dalam Kitabul Hayy. Ya. Hadis sekitar hadis 500-an ya. Hadis 500-an nama Al-Bahi ini. Jadi dia tidak terlalu banyak dan kita pun merasa asing karena dia jarang ada dalam Sahih Muslim ini. Ada beberapa kali 1 2 3 4 4 kali beliau ada dalam Sahih Muslim. Yang sekarang ini yang ketiga ya, nanti akan ada satu lagi Anil Bahi An Urwah, muridnya Urwah bin Zubair. Ya. Anil Bahi An Urwah, kalau tadi dari anaknya Hisham, kalau sekarang dari muridnya Al Bahi. Ya. Namanya Abdullah, namanya Abdullah. Bahi itu namanya Abdullah Al Bahi Abu Muhammad Al Kufi dari Kufah. Ya. Dia thiqah, ya. Seorang yang terpercaya yang menjadikan riwayatnya sahih. Namanya Abdullah Abu Muhammad. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad Al-Bahi. Ini karena bentuknya bukan bentuk nama, bukan bentuk nama, maka karena dia juga gelar ya. Nah, kemudian qala qalat li aisyatu kana abawaka min alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Ini pujian Allah untuk mereka yang sudah terluka-luka tetapi ada panggilan perang lagi tetap bangkit. Subhanallah. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah mereka berdua ini. Yaitu Abu Bakar Siddiq dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Selesai kita dari bab yang keenam tentang keutamaan Talha dan Az-Zubair bin Awwal. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ketujuh. Di antara keutamaan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, ini lanjut tambahan dari yang tadi ya. Ya dari yang tujuh orang tadi, ini yang kedelapannya. Itu kalau kita runut ke bawah lagi, keutamaan ini yang ketujuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Talha dengan Zubair, kemudian sekarang Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Sudah delapan, tinggal dua. Ya, tinggal dua. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala an. Ya, Abu Ubaidah namanya Amir. Abu Ubaidah namanya Amir. Ya, makanya Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah atau langsung Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Namanya Amir. Ya. Radhiyallahu ta'ala an termasuk as-sabiqin al-awwalun. Ya, as-sabiqun al-awwalun yang pertama-tama dan terdahulu memeluk agama Islam. Yang pertama-tama ini spesialnya memang itu. Dalam suasana sempit, mereka baru sedikit, tantangannya sangat berat dan luar biasa perjuangan yang mereka lalui. Dan ketika mereka langsung menerima itu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ini yang membuat mereka dipuji oleh Allah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Allah puji mereka dengan menyebutkan yang pertama-tama dan terdahulu. Ya. Jadi mereka yang ini 10 orang yang dijamin surga itu keistimewaan pertama mereka minasabiqin al-awwalin. Ya. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah atau Amir Ibnu Jarrah salah satu dari 10 orang tadi, dan kita baca hadis tentang beliau nomor 6199. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ismail bin Ulayyah qala haddatsana Khalid qala ha'un wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail bin Ulayyah qala akhbarana Khalid an Abi Qilabah. Ini Abu Qilabah yang sering kita jelaskan, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'in, murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat zuhud. Dan ujian yang berat dia rasa yang dialami di usia senjanya, ya, yaitu kedua tangan dan kakinya buntung. Ya. Kedua tangan dan kakinya buntung ini semua penulis riwayat beliau sepakat, Ibnu Hajar, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya yang ketika menulis hidup mereka hidupnya beliau ini semua mengatakan meninggal dalam keadaan tangan dan kaki buntung. Cuma Ibn Hibban bersendiri dalam kitabnya Thiqan menceritakan tentang bagaimana dia meninggal dunia. Itu yang pernah kita ceritakan bahwa dia berada di perbatasan. Ya, siapapun kalau kehidupan di perbatasan itu kehidupan yang susah, yang sulit, ya, tidak terjangkau oleh kemajuan, dan memang dia sengaja tinggal di sana. Dia tidak mau hidup di tengah kemewahan dunia. Hidup bersama seorang anaknya anak laki-lakinya yang muda, ya, yang berkhidmat kepadanya, karena dia buntung kedua kaki dan tangannya, maka dia membutuhkan khidmat dari anaknya. Makan, minum, berwudu untuk membantunya beribadah dan seterusnya. Dan yang bercerita petugasnya. Ya, yang Ibnu Hibban menceritakan ada seorang tentara yang tugasnya menjaga tapal batas. Jadi dia ronda memeriksa dan bertemu dengan tempat di mana mereka tinggal. Awalnya dia curiga, bisa jadi musuh yang datang, tetapi ketika didengar ada suara dari dalamnya, suara doa, ya, dia merasa aman, bukan berarti bukan musuh. Isinya doa di dalamnya suara orang tua dan isinya doa permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cuma ini karena orang awam, dia heran. Biasanya kalau syukur itu kan doa yang seperti itu muncul dari istana, dari villa, dari rumah yang mewah. Kata-kata doa itu kan munculnya kalau idealnya seperti itu. Tetapi syukur apa yang dimintanya di tempat yang seperti itu, di tengah di tempat sepi dan itu bukan bangunan yang mewah, tenda yang sudah lusuh. Orang awam ini, tentara ini penasaran. Ya. Dia mungkin menduga-duga memang bisa jadi rumahnya seperti itu, tapi di dalamnya mungkin ada yang berharga. Ada yang berharga, misalnya tumpukan emas, di bawahnya mungkin ada harta karun, bisa jadi. Makanya dia mendekat. Awalnya dia karena ada doa mungkin. Karena tidak ada lagi tanda-tanda indikasi musuh, sebenarnya dia akan pergi. Tetapi karena penasaran itu dia mendekat. Dan dia yang saksi mata meninggalnya Abu Qilabah ini. Ya. Di dekatnya akhirnya sebagaimana seorang tentara berhati-hati. Ternyata ketika tiba di sana dia lebih terperanjat lagi dengan melihat keadaan orang yang berdoa. Itu tadi, kedua kaki dan tangannya buntung. Semakin membuat dia penasaran. Nah, akhirnya dia mengucapkan salam, kemudian menyapa orang tua tadi. Lalu dia bertanya. Ya. Lalu dia bertanya, saya dengar kamu berdoa seperti ini tadi Pak Tua. Ya. Apa alasan kamu minta menjadi orang yang bersyukur padahal kamu tidak hidup dalam keadaan kenikmat, di dalam nikmat dan kemewahan? Ya. Mendengar pertanyaan ini orang tua ini yang heran pula. Loh. Kamu tidak melihat saya dalam keadaan nikmat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada saya, memberikan penjagaan dan pelindungan. Andai kata ada satu ekor saja binatang buas padang pasir datang ke sini, apa yang bisa saya lakukan? Andai kata ada badai yang datang melanda, ya, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa berjalan, tidak bisa ini, pergi meninggalkan itu, harus dipikul, harus digendong. Ya. Orang tidak ada tangan, tidak ada kaki, bagaimana cara berjalannya? Pasti ada yang lain yang akan, ada sarana yang lain yang akan membuatnya bisa berjalan. Bukankah saya berada di atas nikmat yang luar biasa? Ya. Atas nikmat yang luar biasa. Ya. Kemudian setelah jawaban itu, dia mengatakan, ah kebetulan ini salah satu nikmat juga Allah mendatangkan kamu. Saya beberapa malam yang lalu, anak saya, dia ceritakan bahwa di antara nikmat yang saya dapatkan dari Allah adalah Allah berikan saya anak yang berbakti. Ya. Kemudian beberapa malam lalu keluar mencari makan, dan sampai hari ini, malam ini tidak pulang, tidak kembali. Saya meminta pertolongan engkau cari. Ya, tolong cari anak saya tersebut. Kata pemuda ini, kata tentara ini, Mbak tua, permintaanmu ini bukan permintaan yang pantas untuk ditolak. Ya, tidak layak untuk ditolak. Maka dia pergi keluar. Sebagai tentara kan dia punya pengalaman. Ya, apalagi di tempat perbatasan, tahu keadaannya. Maka dicarinya malam gelap itu, akhirnya dari kejauhan nampak dia gundukan. Di padang pasir nampak gundukan, di dekat ternyata mayat. Ya, ternyata mayat. Dia pun terperanjat. Dan bahkan dia terpekik, terkejut, dan dia sendiri sudah merasakan bagaimana bersedihnya. Ya, dia mendengar cerita bagaimana bapak tua tadi benar-benar menopangkan hidupnya kepada anaknya. Nah, sekarang anaknya sudah meninggal dunia. Bisa jadi itu anaknya, orang tua tadi. Maka dia dalam keadaan bersedih, hatinya terluka, merasakan bagaimana beratnya apa yang akan dialami, yang dialami oleh bapak tua tadi. Akhirnya dia gali kuburannya, dikuburkannya mayat tadi. Kemudian dia setelah selesai menguburkan, ini cerita Ibnu Hibban. Ya, anak saya membacanya tidak satu kali karena merasa benar-benar tersentuh dengan membacanya. Kata Ibnu Hibban, ketika dia kembali untuk berjumpa bapak tua tadi, itu yang terpikir oleh dia, bagaimana cara menyampaikannya. Dia sendiri tidak kuasa untuk menyampaikan anakmu meninggal dunia. Ya, berat lidahnya. Tapi dia berpikir, akhirnya dapat cara dia untuk menyampaikan. Yaitu, ya nanti ketika sampai di sana, ya, kemudian bapak tua sudah nampak kegembiraannya karena dia mendapatkan orang yang bisa mencari anaknya. Kemudian ditanya, bagaimana dapat anak saya? Kamu jumpai anak saya? Ya. Belum lagi pemuda ini menjawab, justru pemuda ini bertanya, bapak tua pernah tidak mendengar cerita Nabi Ayub? Ya, pernah tidak mendengar cerita? Yang pernah pula dia ulama besar. Ya, ulama besar. Pernah tidak mendengar cerita? Ini kan orang awam yang bertanya. Yang mungkin dia mendengar ceritanya saja, tetapi tidak mendalami ceritanya. Di hadapan orang yang benar-benar dalam mengetahui dan mempelajari, menulang faedah dari cerita Nabi Ayub alaihissalam. Ya tentu saya tahu. Ya. Bagaimana dia? Justru pemuda ini karena penasaran bapak ini tua, tahu tidak cerita itu tidak. Makanya orang bapak tua ini bercerita tentang Nabi Ayub. Tentang awal hidupnya, kemudian ujian pertama yang dia dapatkan, anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian terus istrinya, kemudian hartanya habis, kemudian dia sakit dan sakitnya lama, 18 tahun sakitnya. Sampai tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Ya. Setiap kali cerita, dalam episode-episode ceritanya, kehilangan ini, pemuda ini bertanya, bagaimana keadaan Nabi Ayub? Kata bapak tua ini, Nabi Ayub adalah seorang yang sangat penyabar. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah SWT, sangat penyabar. Dan menerima semua takdir Allah itu dengan hati yang lapang. Ya. Setelah itu ditanya, akhirnya bahwa tua ini penasaran juga. Ya. Tanya, pertanyaan saya belum kamu jawab. Ah, sudah dapat anak saya? Sudah kamu temukan? Ah, setelah mendapatkan cerita tadi, baru dia pemuda ini mengatakan, sungguhnya saya tadi sudah berjumpa, tapi menjumpainya dalam keadaan meninggal dunia dan sudah saya kuburkan. Dimangsa oleh hewan binatang buas padang pasir. Lalu bapak ini, ya, sebagaimana manusia, ya, tersentak kaget dengan berita duka tersebut, kemudian dia mengerang sedikit, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia setelah itu. Sebelumnya, pemuda ini mendengarkan ungkapan bapak tua ini bahwa dia mengatakan segala puji milik Allah yang tidak menjadikan anak saya berbuat dosa. Ya, ketika dia memanggilnya dalam keadaan beribadah. Ini yang membuat dia bersyukur juga. Anaknya meninggal dunia dalam keadaan beribadah untuk berbakti kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Nah, ini yang setelah mengucapkan pujian kepada Allah itu, kemudian dia ada erangan sedikit, kemudian dia meninggal dunia. Ternyata yang berteriak kaget ini pemuda ini. Karena suasananya benar-benar apa ya? Beliau ini benar-benar menjiwai pemuda ini, keadaannya merasakan, sehingga ketika bapak tua itu meninggal, dia terkejut dan berteriak. Teriakan ini yang terdengar oleh kawan-kawannya. Akhirnya mereka berkumpul di sana, ya, dan akhirnya mereka pun menguburkannya. Ini cerita dibawakan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat, ya, tentang beliau, bahwa dia thiqat, seorang perawi yang thiqat, kemudian diletakkan di sana. Dan itu adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Qala Anas, qala Rasulullah SAW, inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya setiap umat itu ada seorang yang amin. Ya, seorang yang amin. Wa inna aminana, sungguhnya yang amin di antara kita, ayyatuhal ummah, adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Al-amin artinya terpercaya, diridai. Ya. Ya, dipercaya dan diridai. Nah, inilah spesial atau keistimewaan Abu Ubaidah ibn Jarrah, di mana Nabi SAW menyatakan bahwa dia adalah aminu hadhil ummah, yang sangat terpercaya dari umat ini. Ya, dari umat ini. Karena makna amanah, menjaga amanah. Terpercaya dalam menjaga amanah. Dan dia adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan ini keistimewaan beliau. Dan bukan berarti yang lain tidak terpercaya. Cuma dia istimewa. Bukan dia, sifat amanah ini semua para sahabat, tetapi dia yang paling istimewa. Ya, yang paling istimewa. Bukan berarti para sahabat juga tidak pemalu, tetapi Utsman bin Affan memiliki keistimewaan dalam sifat malu, seperti yang telah kita pelajari. InsyaAllah pada pertemuan di pekan yang akan datang, karena besok kita libur, Jumat juga kita libur, ya, saya ada safar. InsyaAllah awal pekan yang akan datang kita lanjutkan tentang keutamaan-keutamaan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.